Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين yang saya muliakan dan saya cintai في الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan pada kesempatan hari ini untuk kita bersama-sama hadir di majelis ini melanjutkan pembahasan ilmu faraid, pembahasan hukum waris Islam dari buku Ilmu Faraid yang ada di hadapan kita ini. Alhamdulillah, kita telah membaca dan menjelaskan 3 bab dari buku ya, yang ini semuanya adalah muqaddimah. Baik. Dari bab yang pertama, pengantar ilmu faraid, kemudian bab yang kedua mengenal ayat-ayat dan hadis-hadis tentang faraid. Bab yang ketiga ya adalah pembahasan tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah, harta waris. Nah, memasuki bab yang keempat, dan ini ya juga bab yang sangat penting ya, sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, sebagai pembukaan, namun ini penting dan prinsip, yaitu mengenal rukun-rukun, syarat-syarat, kemudian sebab-sebab serta penghalang-penghalang warisan. Ya, ini 4 perkara: rukun, syarat, sebab, dan penghalang-penghalang apa? Warisan. Nah, pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, bukan hanya pada bab warisan saja. Di dalam masalah ibadah sholat, dalam masalah ibadah haji, ya, di dalam pembahasan masalah yang lain, ya, ini ada pembahasan rukun, syarat, sebab, dan juga penghalang-penghalang. Ya. Taib, sholat misalnya, ya tidak bisa sembarang seorang sekedar melakukan sholat. Sholat sudah diatur, ada rukun-rukunnya, agar sholat itu apa? Sah. Ada berdiri, ada takbiratul ihram, ada membaca surah Al-Fatihah. Ini semua rukun. Ada ruku, ada i'tidal, ada tuma'ninah. Ya, tuma'ninah di dalam apa? Salat itu termasuk bagian dari rukun. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Ya. Naam, syarat-syarat juga demikian. Salat enggak bisa seorang langsung melakukan salat. Ada syarat-syarat. Ya. Seperti berwudu, toharoh, ya, sucinya tempat dari najis, pakaian dan juga badan. Jadi 3 perkara ini harus bersih dari najis. Pakaian harus bersih dari najis, badan juga harus bersih dari apa? Najis. Tempat sholat juga harus bersih dari najis. Ini syarat. Waktu juga harus sudah apa? Masuk. Ini syarat. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Di sana ada penghalang-penghalang sholat juga. Ada penghalangnya tetap sholat ya, tidak sah. Seperti al-hayd wa nifas. Seorang wanita hayd, ya, seorang wanita nifas. Ya. Ini penghalang yang menghalangi dia untuk melakukan apa? As-shalah. Demikian juga puasa, siam. Walaupun khusyuk, walaupun dia ikhlas, walaupun dia tuma'ninah sholatnya, namun ternyata dia sedang apa? Hayd, sedang nifas. ya hukum sholat itu tidak berlaku padanya. Nah, haji juga demikian. Memberikan hukum, menghukumi seorang kafir. Nah, ini termasuk fenomena yang menyedihkan zaman sekarang. Orang bermudah-mudahan memberikan hukum. Menghukumi fulan kafir. Menghukumi fulan keluar dari Islam. Ini zaman-zaman fitnah. Ini hukum, dan ini hukum besar. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau ada seorang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, maka hukum ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Artinya memberikan hukum itu bukan urusan mudah. Ya. Apalagi memberikan hukum ya, yang sifatnya umum. Penguasa kafir, negara adalah negara kafir. Ini betul-betul berat dan juga bertanggung jawab nanti di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sangat berhati-hati. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan para ulama kita untuk memberikan hukum itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat harus terpenuhi semuanya. Bukan syarat yang ringan, syarat yang apa? Yang berat untuk memberikan hukum. Ya. Demikian pula harus ada ya, kejelasan. Penghalang-penghalang hukum itu tidak ada. Tidak ada penghalang-penghalang. Kalau bisa jadi seorang melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan kekufuran, namun karena jahil bisa jadi. Jahil tidak tahu. Yang ternyata jahil itu, ketidaktahuan itu menghalangi dia dari ya, hukum tersebut. Ya. Nah, atau misalnya mukroh, dipaksa. Orang mencela Al-Quran, orang mencela Allah, mencela Nabi, itu kekufuran. Ya, tidak boleh seorang mencela Nabi, menghina Nabi. Ya. Tapi posisi dia dipaksa. Ya. Baik, dipaksa. Ya, ini senjata tajam sudah di lehernya, sebagian mengarah ke jantungnya, dipaksa untuk mengucapkan kalimat apa? Kufur. Ya. Ayo, ucapkan. Ya. Hina Allah, hina Nabi, suruh menghina Allah, suruh menghina Nabi, misal. Tapi posisi dia apa? Mukroh, terpaksa. Ya. Kondisi seorang terpaksa, dipaksa seperti ini, yang kalau dia tidak mengatakan dia mati, ya orang boleh memilih. Ada sebagian orang memilih saya lebih baik mati. Ya. Ada orang memilih rukhsah. Rukhsah, karena dia terpaksa. Akhirnya dia mencela Allah, mencela Rasul. Nah ini tidak dihukumi apa? Kafir. Karena dia posisinya mukroh, terpaksa. Ini sekedar contoh. Jadi pembahasan ini penting. Termasuk dalam pembagian waris. Jangan misalnya ada orang mati langsung dibagi waris. Lihat dulu. Apakah rukun-rukunnya terpenuhi? Apakah syarat-syaratnya juga apa? Terpenuhi? Apakah memang betul ada hubungan sebab? Ya, sebab-sebab yang menjadikan dia mendapatkan hak apa? Waris. Benarkah tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari mendapatkan apa? Warisan. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi bab ini adalah bab yang sangat penting ya, mengenal rukun-rukun, kemudian syarat, syarat-syarat waris, sebab-sebabnya dan juga penghalang-penghalang waris. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ini semuanya adalah faktor-faktor penentu. Ini semuanya adalah faktor-faktor penentu terwujudnya waris mewarisi. Ya. Halaman yang ke-25. Apabila semua faktor tersebut terpenuhi, jika semua faktor terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalang waris atau diistilahkan dengan mawani al-irs yang menghalanginya, maka akan terwujudlah waris mewarisi. Ya. Akan terwujudlah waris mewarisi. Ya. Sekarang kita awali dengan rukun-rukun waris. Apa rukun-rukunnya? Ya. Rukun-rukun waris ada tiga. Ada tiga rukun. Yang pertama adalah muwaris. Adanya muwaris. Adanya orang yang mewariskan harta. Yang tidak lain dia adalah mayit. Ya. Yaitu mayit, orang yang meninggal. Ya. Muwaris. Adanya orang yang mewariskan harta. Ya. Taib. Yang kedua, waris. Waris yakni orang yang mewarisi atau ahli waris. ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, ini yang kedua. Adanya orang yang mewarisi. Yang ketiga, maurus atau miras atau tarikah. Yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi adanya harta. Kalau harta tidak ada, ya bagaimana akan terjadi waris mewarisi. Ini tiga rukun dari rukun-rukun waris. Adanya muwaris, orang yang mewarisi, yaitu mayit. Adanya ahli waris atau waris. Adanya ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang ketiga, adanya harta atau miras atau tarikah, harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang misalnya ya pindah rumah, kontrakan. Pindah ke sebuah rumah. Ketika masuk dalam rumah kontrakan tadi, wah banyak harta. Wah, ini warisan. Saya mewarisi. Ya, kadang istilah-istilah itu apa? Muncul. Ini warisan. Loh, bagaimana warisan? Kamu ini siapa? Ya, ini ya, harus dicari ini harta siapa. Yang tinggal di sini siapa sebelum kamu? Itu bukan hubungan apa namanya waris mewaris, tidak ada sebab. Nah, ini warisan saya, tidak bisa. Nah, jadi waris mewaris itu harus terpenuhi tiga ya rukun ini. Ya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, syarat. Ya, syarat-syarat waris. Ya. Ada tiga syarat-syarat waris. Syarat waris yang pertama adalah kepastian meninggalnya muwaris. Jadi muwaris itu harus betul-betul sudah mati. Kalau belum jelas kematian seorang, kemudian hartanya langsung dia dibagi-bagi, ya tidak bisa. Ya. Contoh misalnya ada orang yang hilang, tidak tahu kabarnya, sudah setahun tidak kembali. Tidak kembali ini sudah setahun. Merantau namun ya tidak pulang-pulang. Ya. Kabarnya terputus. Apakah ya serta-merta ketika terputusnya berita seseorang kemudian dianggap sudahlah hartanya kita bagi-bagi saja? Nah, tidak bisa. Tidak boleh. Karena kepastian meninggalnya muwaris itu harus ada. Harus dipastikan betul-betul dia apa? Sudah mati. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya, maksud dari ya syarat yang pertama kita baca, artinya harus dipastikan bahwasanya muwaris benar-benar telah meninggal. Benar-benar telah meninggal. Dilihat jasadnya, oh fulan, memang betul-betul dilihat jasadnya, dia meninggal. Ya. Atau kalau tidak diketahui benar-benar dia meninggal, jasadnya kelihatan, atau dihukumi telah meninggal. Dihukumi telah meninggal. Ya, orang enggak tahu dia di mana, seperti tadi kasus orang yang hilang, ya, tetapi kemudian dihukumi dia apa? Meninggal. Nah, sekarang siapa yang berhak untuk menghukumi? Nah, ini penting. Ya. Ya, misal ada seorang yang lama menghilang atau istilahnya mafkud dalam bahasa Arab, dalam pembahasan ilmu waris namanya mafkud. Dan tidak didapati tanda-tanda kehidupan. Ya. Taib, berdasarkan dugaan-dugaan yang kuat, hakim syar'i bisa menghukuminya telah apa? Meninggal. Jadi dikembalikan kepada hakim, kepada penguasa dalam hal ini. Nah, penguasa kita mewakilkan kepada siapa? Ya, mewakilkan kepada pengadilan agama misalnya. Ya sudah, hakim syar'i inilah yang nanti akan apa? Menentukan. Ya. Karena kalau tidak, ya juga sangat-sangat banyak nanti hak-hak yang menggantung. Sudah 10 tahun suami saya tidak pulang, kemana? Nafkah tidak dapat, ya dia sendiri menggantung. Saya ini bagaimana statusnya? Sudah banyak orang yang melamar lagi, ya, bingung juga ini bagaimana? Sudah 10 tahun, ya barangkali Anda mungkin pernah mendengar kasus-kasus seperti ini. Saya pribadi pernah mendengar kisah dan terjadi, ya, dalam sebuah keluarga, ya suaminya pergi entah kemana sampai 10 tahun, mana kabarnya? Tidak ngerti, kasihan keluarganya. Nah, ini diberikan masalahnya, diangkat masalahnya kepada apa? Hakim. Nanti hakim yang akan melihat, ya, dengan sekian banyak ya indikasi-indikasi atau kemudian mungkin apa namanya persangkaan-persangkaan, data-data yang dimasukkan, ya. Nanti muncul sebuah dugaan kuat. Dugaan kuat di mana hakim syar'i akan memutuskan, ya, suami kamu, anak kamu, bapak kamu, kami hukumi dia telah apa? Mati. Ya, kalau sudah dihukumi mati, ya berlaku nanti hal-hal yang lain. Berarti dia mati atau dia dicerai atau dia menjadi apa? Cerai mati. Ya, kalau itu istri. Kemudian hartanya, ya, bisa dia apa? Dibagi. Sejak dihukumi suaminya mati, maka dia, ya, menanti 4 bulan 10 hari sebagai masa apa? Iddah. Sebagai masa iddah, kalau ada orang yang melamarnya, ya, boleh dia apa namanya? Menikah. Nah, kalau harta sudah dibagi kemudian menikah kok tiba-tiba apa? Muncul. Ya, sudah 20 tahun dari mana munculnya? Ya, misal ini urusan yang lain nanti. Nah, kalau yang menghukumi itu hakim, kalau yang menghukumi hakim selesai. Hakim yang menghukumi. Ya, masyarakat pun tidak akan menggugat. Ya. Ya kan? Tidak akan menggugat. Hakim yang memutuskan. Hakim punya apa? Kekuatan untuk memaksa. Negara punya kekuatan untuk apa? Untuk memaksa. Nah, tapi kalau masing-masing menghukumi sendiri, ya. Wah, saya sudah 2 tahun nih suami saya tidak datang. Sudahlah, saya dianggap apa? Ya, sudah cerai, suami saya sudah mati. Nah, ya. Kemudian dinikahi orang. Nah, ini nanti akan ribut, ya. Akan ribut. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, intinya harus dipastikan, ya. Mewaris ini sudah mati. Ya, jasadnya kelihatan. Jasadnya diangkat bareng-bareng masuk ke mana? Liang lahat atau ya, dihukumi oleh hakim syar'i dia telah apa? Telah mati. Nah, berapa tahun dianggap telah mati, ada pembahasan khusus dalam buku ini, ya, insyaallah taala, karena masing-masing kondisi berbeda, kondisi perang, kondisi bencana alam, kondisi sekarang dengan dulu beda, ya. Taib wabillahi taufiq, mungkin hakim menghukumi 20 tahun baru dianggap sudah mati atau 15 tahun dianggap sudah mati, ini terserah keputusan apa hakim berdasarkan ya dugaan yang paling kuat yang itu dilihat oleh hakim syar'i. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, adalah kepastian hidupnya ahli waris. Jadi ahli waris itu betul-betul ya dia hidup setelah kematian apa? Mewaris. Ya. Naam, setelah kematian mewaris. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Misalnya tadi kasus sama-sama dua kakak beradik pergi merantau hilang. Hilang semua. Nah, hilang semua. Masing-masing punya keluarga. Kemudian hakim memutuskan kedua-duanya dianggap mati. Keduanya ini seharusnya ada hubungan waris apa? Mewarisi kan demikian. Cuman tidak diketahui. Ya. Ya ini yang hidup dulu mana, yang mati mana. Nah ini sudah, kalau sudah diketahui ya sudah. Tidak ada kepastian bahwasanya ahli waris ini, ya, dia posisinya masih hidup, ya, setelah kematian apa? Ya mewaris, ya. Ini termasuk kasus yang tidak diketahui mana yang, ya, mati dulu, ya, mana yang masih hidup, ya. Nah, kecelakaan yang menyebabkan kematian apa? Bersama, ya, atau bencana alam, ya, ya, tanah longsor yang menyebabkan mati bersama. Tidak diketahui mana dulu yang apa, yang mati, mana yang masih hidup sebelum yang lain. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, harus ada kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian waris. Ya. Nah, di sini nanti ada beberapa masalah. Tapi kita coba lihat di sini apa yang tertulis pada halaman 26. Ya. Kepastian ini bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung. Dilihat secara langsung orang ini masih hidup. Ya. Atau dengan kemasyhuran. Dia masyhur bahwasanya dia benar-benar masih hidup setelah kematian muwaris. Atau dengan persaksian dua orang lelaki yang adil. Ya, ada persaksian. Ya. Ada persaksian. Ya. Ada kecelakaan. Ya. Posisinya sudah meninggal semua. Ini dua orang ini saling waris mewarisi. Ya. Kemudian bingung ini yang mati dulu siapa, yang hidup siapa. Nanti untuk menentukan pembagian warisan kepada apa? Ya, ahli waris mereka masing-masing. Kemudian datang tiga orang. Saya menjadi saksi, Pak. Karena kejadian itu saya yang melihat dan kita yang mengangkat. Ya. Kita mengangkat ini semua, ya, korban-korban ini. Nah, kita tahu betul bahwasanya ini meninggal dulu. Nah, ini sudah meninggal. Dan yang ini kita masih berupaya untuk apa? Ya, mencoba untuk membantunya, membantu pernafasannya, membantu ini sudah bagaimana agar darah tidak habis. Namun satu jam kemudian ini mati. Ya. Nah, ini kan berarti diketahui, ya, diketahui dengan apa namanya, dengan praksis persaksian dua orang atau tiga orang. Artinya di sini dua orang adil memberikan persaksian bahwasanya, ya, fulan masih hidup, pasti masih hidup sebelum, ya, apa namanya, atau setelah kematian apa saudaranya. Namun kemudian dia juga ikut apa mati. Ya. Nah, wabillahi taufik. Bisa juga, ya, kalau ini tadi semuanya dengan melihatnya, dengan kemasyhuran atau dengan dua saksi, atau ya dihukumi bahwasanya dia hidup. Ya. Ada dugaan kuat dia hidup. Nah, kasus-kasus ini adalah kasus-kasus janin, ya, kasus-kasus janin. Ya. Namanya janin ya anak. Namanya janin apa? Anak. Ya. Saya mati misalnya dalam keadaan istri mengandung, ya, umur 3 bulan misalnya. Nah, ini yang di kandungan ini dapat warisan tidak? Ini kan soal, ya, permasalahan. Dia punya hak atau tidak? Ya. Baik, bisa dipahami, ya? Ya. Ini kasus-kasus tidak bisa diremehkan ini. Ya. Baik. Karena keberadaan anak ini akan mempengaruhi semuanya. Saya mati meninggalkan istri satu dan saudara laki-laki, misal seperti itu. Ya. Kalau kasusnya adalah saya mati dengan dua ahli waris ini saja, maka istri mendapatkan seperempat, sisa harta diambil semuanya untuk saudara apa? Laki-laki saya, saudara laki-laki kandung. Kan demikian. Kalau ada kasus seperti itu. Cuman permasalahannya istri saya posisi sedang apa? Hamil. Mengandung. Ini terus gimana? Nah, disinilah, ya, kemudian ada pembahasan, ya. Janin digolongkan ke dalam jajaran ahli waris. Pada halaman 26 di situ, janin digolongkan ke dalam jajaran ahli waris dan bisa mendapatkan harta waris. Kapan itu? Apa syaratnya? Dengan syarat keberadaan janin dipastikan telah ada sebelum kematian waris. Itu memang betul-betul anak saya. Oh, saya mati posisi, ya, ya, 3 bulan. Ya. Baik. Berarti keberadaan dia adalah sesudah kematian apa? Sebelum kematian saya. Sebelum kematian saya itu sudah ada. Berarti itu anak saya atau calon anak saya. Kemudian ditunggu sampai lahir, ya, ini. Jika dia kemudian dilahirkan dalam kondisi hidup, maka dia nanti akan diperhitungkan sebagai apa? Ahli waris. Ya, kalau ternyata lahirnya laki-laki, ya sudah, saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi kalau yang lahir perempuan, dia masih berhak mendapatkan apa? Warisan. Anak perempuan ini mendapatkan setengah, ibunya atau istri mayit ini mendapatkan 1/8, sisanya nanti diberikan kepada apa? Saudara laki-lakinya. Naam. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus diketahui. Ya, tidak sembarang ada orang datang, ya, ada kasus kemudian diselesaikan, ditanya dulu sedetail-detailnya. Ini yang ditinggalkan ini, ya, ada yang mengandung tidak, ya. Ada yang sedang hamil atau tidak. Ini proses-proses ini harus dilalui, harus ditanya. Sehingga nanti tidak terjadi kezaliman. Lah kalau harta sudah dibagi, ternyata lahir anak ini hidup, dia kan anak yatim. Ya, anak yatim hartanya diambil semua oleh orang yang tidak berhak. Ya, seperti ini nanti, ya, akan terjadi kezaliman. Wabillahi taufik. Jadi ini syarat yang kedua. Harus dipastikan hidupnya ahli waris setelah kematian siapa? Mewaris. Setelah kematian orang yang mewariskan harta. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berikutnya adalah pembahasan sebab-sebab waris. Sebab-sebab afwan. Masih yang ketiga ya, belum selesai. Syarat yang ketiga adalah diketahuinya secara pasti segala hal yang terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi. Yani harus betul-betul diketahui secara pasti ya, antara mewaris dengan ahli waris ini memiliki hubungan memang. Ya, sebab-sebab mewarisi. Ya. Harus betul-betul dipastikan betul. Ya. Hal-hal yang terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi. Oh, ini dia dapat kenapa? Karena ini anak. Anaknya statusnya apa? Anak apa ini? Anak kandung. Ya. Dia dapat statusnya karena dia sebagai istri. Dia sebagai apa? Suami. Harus betul-betul diketahui. Ya. Kalau ini semuanya terpenuhi, ya, syarat-syarat ini terpenuhi, na'am, maka ya, hubungan waris mewarisi apa? Ya, berlangsung antara ahli waris dengan ya, mewaris. Nah, terkait dengan masalah sebab-sebab waris, ya, karena ini penting, ya, karena tadi syarat yang ketiga terkait dengan sebab-sebab waris, maka perlu kita mempelajari juga sebab-sebab waris. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi perlu diketahui bahwasanya waris mewarisi di dalam agama Islam ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Ya. Tetapi di sana ada sebab-sebab yang para ulama menyepakati sebagai sebab-sebab terjadinya hubungan waris mewarisi. Ya. Jadi hubungan waris mewarisi itu ada sebab-sebab atau sebab-sebab mewarisi itu ada dua macam. Yang pertama sebab yang disepakati oleh para ulama, yang kedua sebab yang diperselisihkan. Ya. Adapun sebab-sebab yang disepakati ya, ada tiga sebagaimana tertera di dalam pembahasan halaman 27 ya, 28, 29 ya. Sebab yang pertama adalah nikah. Sebab yang pertama adalah nikah ya, pernikahan. Sebab yang kedua adalah nasab. Sebab yang ketiga adalah wala. Sebab yang ketiga adalah apa? Wala. Inilah sebab-sebab apa? Waris mewarisi. Nah, kita mulai dengan sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin, ya, sedikit demi sedikit agar kita memahami masalah ini dengan baik. Ya. Yang pertama adalah nikah. Dengan adanya pernikahan maka, ya, muncul ada seorang yang namanya suami, ada seorang yang namanya apa? Istri. Ini dengan sebab pernikahan muncullah suami, muncullah istri. Antara keduanya ini ada hubungan apa? Waris mewarisi. Ini sebab yang pertama, nikah. Tetapi harus diketahui di sini bahwasanya pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang dibangun di atas akad yang sah. Nah, harus pernikahan yang dibangun di atas akad yang sah. Yang dengan itu secara syar'i kedua orang dianggap suami istri secara syar'i. Ya. Nah, apabila pernikahan itu tidak syar'i, walaupun orang melihat sepertinya nikah, namun ternyata ada hubungan mahram antara keduanya. Ya, saudara sesusuan nikah. Ya. Ya enggak sah pernikahan itu. Walaupun ya dengan dia bisa menipu macam-macam, ya. Dia sah menjadi suami istri secara negara. Ya. Berdusta dia, padahal sesungguhnya dua-duanya adalah apa? Ya, mahram. Atau saudara kandung. Namun ya berpura-pura. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini pernikahan yang tidak apa? Tidak sah. Ada hubungan mahram antara kedua suami istri itu. Atau misalnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pernikahan tanpa wali. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, nikah mut'ah, menikahkan dirinya sendiri. Ya, tanpa wali. Nah, walaupun mungkin orang menganggap dalam komunitas tadi ini suami istri. Tapi ini bukan pernikahan yang syar'i. Bukan pernikahan yang syar'i. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Pernikahan-pernikahan yang tidak syar'i ini tidak kemudian ya menjadi sebab adanya waris mewarisi. Ya. Taib. Adapun masalah dosa dan masalah tidak berdosa, ya lihat situasi kondisi. Bisa jadi orang menikah tidak tahu tadinya dia adalah suami istri yang memiliki hubungan apa? Menyusui. Kalau ini dia tidak berdosa. Dan anak-anaknya statusnya adalah anak mereka berdua. Kalau kemudian setelah punya anak baru diketahui, terbukti betul bahwasanya keduanya adalah apa? Saudara sepupu, saudara sesusuan, ya pisah sudah otomatis, fasakh tanpa harus dicerai, pisah otomatis. Ya, menjadi saudara. Nah, tidak ada hubungan waris mewarisi. Namun anak-anak mereka statusnya sah sebagai anak-anak. Ya, kalau ini mati, berarti ini anak-anaknya. Kalau ini mati, yang perempuan ini juga apa? Anak-anaknya. Dan mereka berdua tidak berdosa. Selama mereka menikah tadi. Karena dia tidak tahu. Ya, bahwasanya keduanya ternyata ada hubungan apa? Sesusuan. Menikah yang kelima. Ini juga menikah yang tidak sah secara syar'i. Orang sudah punya istri empat, nikah lagi. Yang kelima. Ya. Yang keenam. Ini semuanya batil. Ini semuanya apa? Batil. Fasid. Dan dia berdosa. Ya. Dan tidak ada hubungan waris-mewarisi antara ya, seorang suami dengan istrinya yang keberapa tadi? Kelima, keenam, ketujuh. Ya. Dan yang semisalnya. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian muncul sebuah permasalahan yang lain, yaitu ketika seorang itu ya telah mentalak istrinya kemudian mati. Istri yang sudah ditalak ini apakah masih ada hubungan waris mewarisi? Ya. Kan mungkin bisa jadi. Ya. Baru menalak ya. Berapa hari kemudian mati ini sang laki-laki. Ya. Dan sang istri ini masih tinggal satu rumah. Karena dia masih dalam masa apa? Masa iddah. Talaknya juga baru talak apa? Yang pertama, talak raj'i. Kalau talak raj'i itu masih ada kewajiban seorang untuk memberikan apa? Nafkah dan sakan, tempat tinggal. Masih tinggal bersama, walaupun sudah dicerai. Ya. Barangkali akan rujuk nanti. Ya. Akan rujuk. Ya. Nah sekarang permasalahannya ketika baru ditalak. Ya, baru ditalak. Dua hari, tiga hari, mati. Nah, apakah ini wanita yang sudah ditalak ini dan talaknya masih talak roja'i, dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Status saya bagaimana? Dua hari yang lalu dia bilang saya dicerai. Ini suratnya, dia tulis saya dicerai. Bagaimana? Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di sini ada pembahasan. Apabila terjadi talak roja'i, yaitu talak yang pertama dan talak yang kedua, apakah masih ada hubungan waris mewarisi antara keduanya? Jawabannya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dalam masa iddah. Dalam masa apa? Iddah. Keduanya, baik suaminya yang meninggal atau istrinya meninggal, yang penting masih dalam masa iddah. Ya. Maka masih memungkinkan bagi mereka untuk saling mewarisi. Karena statusnya mereka masih teranggap sebagai suami istri. Jadi status itu masih dianggap suami apa? Istri. Ketika masih dalam masa iddah. Adapun apabila masa iddah sudah selesai, maka tidak ada lagi hubungan waris mewarisi. Ya. Ini kalau talaknya adalah talak roja'i. Adapun jika talaknya adalah talak bain, talak bain, talak yang ketiga, ya. Atau bentuknya adalah fasakh. Fasakh yaitu pembatalan nikah karena ketahuan ternyata keduanya adalah mahram. Ini fasakh namanya. Ya sudah tidak ada lagi hubungan apa? Waris mewarisi. Kecuali satu keadaan yang diterang oleh para ulama, kecuali jika talak bain itu ya tanpa ada indikasi sang suami mencerainya karena punya maksud agar istrinya tidak dapat apa warisan. Nah, jadi dia sudah sakit parah ya, istrinya udah dicerai, kebetulan talak apa bain, kamu sudah cerai, baru ngomong kayak gitu mati. Ya, tampak sekali memang dia maksudnya adalah untuk apa? Agar sang istri tidak mendapatkan apa? Warisan. Nah ini walaupun dia talak bain, namun dalam kondisi yang seperti ini dia tetap mendapatkan apa namanya? Warisan menurut pendapat yang paling rajih, yang paling kuat insyaallah taala. Wallahu a'lam. Ini yang terkait dengan masalah apa? Nikah. Jadi nikah adalah sebab waris mewarisi, ya. Dengan pernikahan itu ada suami dan ada apa namanya? Istri. Iya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bil ikhtisar, ya, dengan ringkas, ya. Sebab berikutnya yang kedua adalah nasab. Sebab karena nasab, ya. Dengan nasab itu ada anak, ya, ada dan seterusnya. Ya, nanti insyaallah kita akan baca secara apa namanya? Secara detail pada bab yang kelima. Intinya sebab yang kedua adalah nasab. Sebab yang kedua adalah nasab. Yang dimaksud dengan nasab ya, ini secara nasab, secara rahim punya hubungan. Bapak kita, kakek kita. Kemudian anak kita, cucu kita. Saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita. Ya, anak-anak mereka, keponakannya. Keponakan kita. Kemudian paman, ya, anak-anak mereka atau sepupu kita. Ini semuanya orang-orang yang memiliki hubungan apa? Nasab. Ya. Iya. Wabillahi taufiq. Adapun sebab yang ketiga adalah apa yang disebut dengan al-wala. Al-wala. Al-wala adalah hubungan dua orang yang dia punya hubungan waris mewarisi atau hubungan mewarisi karena dia punya jasa membebaskan saudaranya dari apa? Dari perbudakan. Ya, punya jasa membebaskan dari perbudakan. Nah, ya, barangkali ini hawanya sudah hawa capek ya. Nah, ya. Jadi nanti kurang fresh ya. Gitu. Nah. Ini barangkali ikhwatil kiram ya. Besok kita ulangi lagi pada kesempatan minggu depan insyaallah taala ya. Intinya dengan bab ini, bab yang keempat ini di antara buah yang kita harapkan adalah kehati-hatian di dalam memberikan hukum. Kehati-hatian di dalam memberikan keputusan. Ya. Nah, jangan setelah Anda selesai belajar waris sudah paham ya kan, ada orang tanya langsung des bagi seperti ini, tunggu dulu ya. Jangan tergesa-gesa ya. Nah, ini suami saya ini ternyata suami tanpa apa namanya, tanpa wali waktu menikahkan, repot kan, nggak punya hak. Oh, ini suami saya, istri saya, ternyata ya dia adalah ya istri yang kedua, dan istri yang kedua ini adalah saudarinya istri yang pertama. Ini terjadi, ada dalam lingkungan kita. Orang nekat. Ya. Sudah punya nikah, istri yang pertama. Nikah istri yang kedua, adiknya ini. Adiknya istri yang pertama. Tidak boleh yang seperti itu. Alhamdulillah. Dikasih tahu juga nekat saja. Is kadung tresno. Ya. Permasalahannya bukan kadung tresno. Urusannya dawa. Ya mau ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ini bukan apa-apa. Tidak sah kamu nikah. Nah ini agar tidak tergesa-gesa. Di dalam kita memberikan apa? Hukum. Nah, jangan tergesa-gesa. Orang langsung bagi-bagi, padahal ada salah satu ahli waris dalam keadaan mengandung. Ya, nanti kalau lahir jadi anak. Nah, ini jangan tergesa-gesa dulu. Jangan tergesa-gesa. Atau seorang mati, ya, punya saudara perempuan dan ibu. Ibu yang lagi mengandung. Bapaknya sudah meninggal, kalau sudah meninggal dulu, ibunya lagi mengandung. Kalau lahir kan jadi apa? Jadi saudara saya. Ya. Jadi saudara saya nanti kalau lahir, ya. Saudara bisa saudara laki-laki, bisa saudara apa? Perempuan, bisa satu, bisa dua, kembar. Ya. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa di dalam memberikan apa? Hukum. Ya, ini barangkali, alhamdulillah kita sudah selesai membahas rukun-rukun waris, syarat-syarat waris, dan sebab-sebab waris. Sebab yang pertama yaitu nikah, adapun nasab dan wala, ya, telah kita sebutkan tadi secara mukhtasar, secara ringkas. Ya, dan insyaallah satu pertemuan lagi kita akan menyelesaikan bab ini, bab rukun, syarat, sebab dan juga penghalang apa? Waris. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Kalau ada pertanyaan tafadhal. Saudara susu ya enggak bisa. Saudara sesusuan kita tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, wali nikah untuk anak kita tidak bisa. Saudara sesusuan. Dia hanya berfaedah dari sisi mahram saja. Dia jadi mahram. Adapun masalah waris mewarisi tidak ada. Nah, ini tadi. Sesusuan, saudara sesusuan bukan sebab waris apa? Mewarisi. Nah, sebab waris mewarisi tadi. Nikah, nasab, dan wala. Ya. Adapun tadi tidak bisa susu saudara sesusuan. Kecuali kalau saudara sesusuan itu ternyata diiringi juga dengan hubungan apa? Nasab. Mungkin loh. Ya kan? Ya. Misalnya saya dan saudara atau anak paman, anak paman berarti kan sepupu. Ya mungkin kan saudara sesusuan juga. Ya. Ya. Nah, saya misalnya Thayyib, ini penting juga nanti. Penting saya sebutkan contoh ini. Paman saya punya anak perempuan. Ya. Saya laki-laki kan ya. Ya. Sepakat ya. Nah, saya laki-laki ya. Kemudian ada anak perempuan paman saya. Secara mahramiyah, hubungan mahram, saya bukan mahram dia. Sepupu. Boleh saya nikah dengan sepupu saya? Ya atau tidak? Ya. Namun, ya, ternyata di saat saya masih kecil, ya, masih bayi, saya nyusui. Kok saya nyusui? Saya nyusu. Ya. Saya minum air susunya apa? Ibunya saudara sepupu saya ini. Ya. Jadilah saya apa? Ya, saudara apa? Sesusuan. Ya. Taib. Saudara sesusuan. Nah, kalau dia mati, ya, saya saudara sesusuan. Secara saudara sesusuan tidak dapat warisan. Namun secara nasab, saya ini masih anak apa? Paman dia. Ya. Anak paman itu termasuk ahli apa? Waris. Jadi sekali lagi, dengan susuan ini hanya merubah status seorang jadi mahram yang sebelumnya belum bukan apa? Bukan mahram. Hanya itu saja. Allahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Nggih, monggo. Kalau seorang itu anak atau seorang anak itu lahir di luar nikah, ya, dengan sebab zina, nasallahu salam wal afiyah, naudzubillahi min dzalik, ya, maka nasab itu hanya pada ibunya saja. Nasab hanya, ya, menyambung pada ibunya saja. Bapaknya, ya, bukan bapak secara syar'i. Ya, bukan bapak secara syar'i. Ya. Nah, jadi tidak ada hubungan waris mewarisi, tidak ada hubungan perwalian antara bapak biologisnya. Ya, antara bapak biologisnya. Jadi hanya ada hubungan waris mewarisi dengan siapa? Ibunya. Terus bagaimana nanti nikahnya? Nikahnya dengan wali hakim. Nikahnya dengan wali apa? Hakim. Adapun bapak biologisnya, ya, tidak bisa apa? Menjadi apa? Wali. Kalau misalnya setelah lahir anak ini, bapak biologis lamar dan terjadilah pernikahan yang sah. Jadi pernikahan yang sah itu setelah apa? Ya, istibra'ur rahim, setelah rahim itu bersih. Masa idahnya adalah sampai apa? Melahirkan. Kemudian menikah dengan bapak biologisnya. Tetap ini bukan bapaknya. Ya. Secara apa? Ya, secara syar'i. Tetapi menjadi mahram, ini mahram. Dengan apa? Dengan asumsi atau kenapa menjadi mahram? Karena bapaknya ini menikahi wanita yang sudah punya apa? Anak. Ya. Sehingga anaknya adalah Robib. Anaknya adalah anak apa? Ya, anak tiri tadi. Itu menjadi apa? Menjadi mahram. Ya. Dari sisi itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.